Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة حفظكم الله، dalam menjalani kehidupan ini tentunya seorang muslim haruslah berhati-hati, karena di depan kita banyak sekali aral yang melintang, fitnah dan godaan yang bisa menyimpangkan kita dari jalan yang lurus. Di antara kiat upaya kita agar istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengikuti dan mendengarkan wasiat para ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Min wasaili tsabat al-istima'u ila mau'idhati al-alim. Termasuk dari sebab kita istiqomah di atas agama Allah adalah kita mendengar, menjalankan wasiat dari alim. Dahulu Imam Ahmad rahimahullah, seorang imam yang besar, ilmunya mendalam, ketakwaannya jangan ditanya, beliau merasa kuat ketika mendapat nasihat dari orang yang tidak dikenal. Ketika Imam Ahmad menghadapi ujian dari penguasa yang zalim, Imam Ahmad mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah wa laisa bimakhluq. Imam Ahmad dicambuk. Dengan sekian kali cambukan, kalau dicambukan pada unta akan retak tulangnya. Dipenjara, disiksa, dicambuk. Dalam kondisi seperti ini, datang seorang yang tidak dikenal, tetapi Allah mengenal, memberikan nasihat pada Imam Ahmad. Ya Ahmad, innaka ra'idun nasil yaum. Wahai Imam Ahmad, Anda adalah pemimpin manusia saat ini. Janganlah Anda mau menuruti keinginan penguasa yang zalim. Pegangi jalannya lurus. Pergi orang itu. Atau kalimat yang semakna dengan nasihat tadi. Dalam keadaan Imam Ahmad tidak tahu siapa orang tadi. Kata Imam Ahmad, fakana mimma qawa azmi. Adalah nasihat orang tersebut di antara yang memperkuat tekad saya. Kalau ini alim, butuh nasihat, lalu bagaimana dengan kita yang jauh dari ilmu, jauh dari amal? Kalau Rasulullah sendiri diberi wasiat, dinasihati oleh Allah, ya ayuhan nabiyu ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Dan kalau para sahabat, mereka adalah generasi terbaik, juga diberi wasiat, diberi mau'idah, nasihat oleh Ar-Rasul. Lu kaya apa dengan kita? Yang qalilil ilmi, qalilil amal, qalilil sabr. Yang minim ilmunya, minim amalannya, yang sedikit kesabarannya. Inti dari ini bahwa pada malam hari ini insyaAllah saya akan menyebutkan satu wasiat dari ulama kita, seorang imam dari imam tabi'in, yaitu Rufai' ibn Mihran Ar-Riyahi. Rufai' ibn Mihran Ar-Riyahi, dia adalah Abu Aliyah Ar-Riyahi, salah seorang imam dari imam-imam tabi'in. Beliau memberi wasiat yang agung seperti ini: ta'allamul islama fa'idha ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wa'alaikum bisiratil mustaqim fa'innahul islam wala tadaharrafu anis sirati yaminan wala shimala wa'alaikum bisunnati nabiyikum wa iyyakum bahadil ahwa. Pelajarilah Islam, dan kalau kalian sudah mempelajari Islam, janganlah kalian membenci Islam. Amalkan maksudnya. Hendaklah kalian berpegang dengan jalan yang lurus. Sesungguhnya inilah Islam. Jangan sampai kalian berpaling dari jalan Islam, berbelok ke kanan atau ke kiri. Hendaklah kalian menetapi sunnah Nabi kalian, dan kalian waspada dari kebid'ahan-kebid'ahan. Akan besar nilai dari nasihat ini ketika kita tahu bahwa ini keluar dari seorang alim. Nasihat disampaikan di masa-masa para ulama banyak. Nasihat ini disampaikan ketika orang-orang baik itu banyak. Ilmu kuat, para ulama dihormati, ahli bid'ah bersembunyi. Toh wasiat yang mulia ini disampaikan kepada mereka. Tentu ini akan lebih penting lagi bagi kita yang sedikit di tengah-tengah kita ulama, yang fitnah ujian datang bertubi-tubi. Fitnatu syahawat wa fitnatu syubuhat, keinginan-keinginan jiwa yang ingin melenceng dari jalan kebenaran, mengikuti kesenangan yang menyimpang, serta pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dua hal inilah yang menjadikan seorang terhambat perjalanannya menuju Allah. Manakala seorang bisa menepis fitnah asyahawat, ajakan kepada memperturuti hawa nafsu, syahwat yang diharamkan, dan seorang bisa menepis dari syubhat, maka dia akan dijadikan oleh Allah sebagai panutan dalam agama. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami menjadikan mereka sebagai para pemimpin yang memberi petunjuk dengan syariat kami. Kapan mereka menjadi para pemimpin? Kapan mereka menjadi para panutan, teladan bagi orang yang bertakwa? Lama sabaru, di saat mereka bersabar, bersabar meninggalkan syahwat yang diharamkan, bersabar untuk menjalankan perintah Allah, bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, tidak ragu, tidak termakan oleh syubhat yang akan melemahkan hati dari mengikuti al-haq, tidak termakan oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang menjadikan seorang jauh dari jalan ar-rasul alaihi assalatu wassalam. Ta'allamul islam, kata Abu Aliyah, pelajarilah Islam. Tidak cukup kita mengatakan ana muslim, ana mukmin, enggak cukup. Saya muslim, saya mukmin, enggak cukup. Karena bagaimana seorang mengatakan muslim dan akan menjadi muslim yang baik kalau dia tidak mempelajari Islam, tidak kenal mana yang tauhid dan yang syirik, mana yang halal dan yang haram, mana sunnah dari yang bid'ah. Pelajari Islam. Dan di antara bukti seorang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala dia diberi pemahaman tentang agama. Bismillah. Ilmu yang sumbernya Alkitab As-Sunnah akan membentengi seorang dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ilmu yang sumbernya Alkitab As-Sunnah akan membentengi seorang dari keinginan-keinginan yang bertentangan dengan agama. Tanpa ilmu yang cukup, sementara setan dari kalangan jin dan manusia terus berusaha untuk menyimpangkan kita dari agama Allah, maka kita tidak aman dari jeratan-jeratan setan, baik dari kalangan jin atau manusia. Setan-setan dari kalangan jin dan manusia, mereka tidak pernah ada henti-hentinya berusaha agar seorang muslim jauh dari agamanya. Ketika iblis divonis masuk dalam neraka selama-lamanya, iblis tidak ingin kalau dia di neraka sendiri. Dia pun berjanji di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan siapa yang bisa dia sesatkan untuk menjadi temannya dalam neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis mengajak golongannya agar mereka menjadi temannya nanti dalam api neraka. Orang-orang yang batil pun seperti itu. Sebagaimana ahlul haq mereka mendakwahkan, mengajak manusia kepada kebenaran, ahlul batil juga mereka mengajak kepada kebatilan. Ahlul batil bahkan mereka saling wasiat untuk istiqomah di atas kebatilannya. Bayangkan, ahlul batil mengeluarkan harta yang tidak sedikit untuk menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka membelanjakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang kafir rela berinfak demi kebatilannya. Lah, seorang mukmin, seorang muslim masa enggak rela berinfak demi Islam, demi memperjuangkan agama Allah. Orang-orang kafir juga saling berwasiat untuk istiqomah di atas kebatilannya. Bayangkan, kebatilan dipelihara, bahkan mereka saling berwasiat untuk berpegang teguh dengan kebatilan. Animsyu wasbiru ala adihatikum, kata mereka. Jalan terus, enggak usah dihiraukan itu ucapan mukminin. Jalan terus kalian, bersabarlah kalian dan membela Tuhan-Tuhan kalian. Bayangkan, yusi ba'dun ba'dun bil istiqamah alal batil. Mereka saling berwasiat satu dengan lainnya untuk istiqamah di atas kebatilan. Dan ahlul haq lebih berhak untuk saling atawasi bil haqi wa sabir, atawasi bil istiqamah. Ta'alamul Islam, belajarilah Islam. Islam yang sungguhnya, Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena enggak cukup seorang mengaku dia muslim sementara dia tidak mempelajari apa itu Islam. Seorang tidak akan mungkin dia bisa menjalankan agama ini tanpa dia mempelajari Islam. Seorang tidak akan mungkin dia terselamat dari fitnah dengan berbagai macamnya tanpa dia mempelajari Islam. Sehingga di antara penyesalan yang nanti di yaumul kiamah akan diungkapkan oleh orang-orang kafir dalam api neraka, penyesalan yang tidak lagi berguna bagi mereka. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi yaumin ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kita dahulu mau mendengar dan memahami, niscaya kita enggak termasuk penghuni neraka. Ya, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, namun mereka tidak gunakan untuk memahami Islam. Mereka menyesal di saat tidak lagi berguna penyesalan. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau kalian sudah mempelajari Islam, kalian jangan membenci Islam. Artinya kalau kita sudah menimba ilmu agama, amalkan. Karena mengamalkan ilmu adalah buah daripada kita menimba ilmu. Mengamalkan ilmu juga menjadikan ilmu ini akan kokoh. Dahulu seorang penyair mengatakan, hatafala ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu mengajak pemiliknya untuk amalkan, amalkan. Kalau pemiliknya mau mengamalkan, ilmu ini akan kokoh. Namun ketika pemilik ilmu ini tidak mau mengamalkan, ilmu akan hilang. Ilmu akan pergi dari pemiliknya. Jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Kalau permisalannya hanya seperti kata penyair, al-ilmu bila amadin kasyajari bila samar, ini masih ringan. Ilmu tanpa diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Kita nanam pohon mangga, yang kita inginkan buahnya, ternyata enggak buah. Kita tebang, kita tegur. Ya. Kalau ini permisalannya masih ringan, tapi kalau permisalnya seperti orang Yahudi, permisalnya seperti orang-orang yahumilu taurata thumma lam yahmiluha, ini permisalan yang jelek tentunya. Orang-orang Yahudi mereka mengenal kebenaran. Tahu persis tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasul di akhir zaman, ternyata muncul bukan dari orang dari Bani Israel, kafarubih, mereka mengingkarinya. Jangan sampai kita diserbakan dengan orang Yahudi yang ngerti ilmu, ngerti kebenaran, tapi menolak dan tidak mau mengamalkan. Di sisi lain juga, jangan sampai seperti orang Nasrani yang rajin beramal, rajin mengerjakan ritual atau ibadah, tapi tidak dilandasi oleh ilmu. Seorang muslim lahada walahada. Seorang muslim jika dia beramal, di atas ilmu. Seorang muslim ketika dia berilmu, dia beramal. Sehingga dahulu sebagian salah mengatakan, man fasuda min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud, wa man fasuda min ubadina fa fihi syabahun bin Nasara. Orang yang di tengah-tengah kaum muslimin ini, dia ini seorang alim tapi rusak, bejat, persis kayak orang Yahudi. Ngerti ilmu, ngerti al-haq, ya, tapi dia menolak. Dan kalau ada di tengah-tengah muslimin ahli ibadah tapi rusak, tersesat, ya kayak orang Nasrani. Kayak orang Nasrani. Masyira al-ikhwa rahimakumullah, beramal, mempelajari Islam dan mengamalkan Islam adalah satu keharusan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan selainnya. Manakala kita ingin selamat di dunia dan di akhirat kita, enggak ada jalan kecuali dengan kita menggali, mengkaji agama Allah ini. Musuh-musuh kita dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahli bid'ah, dan semua kelompok yang menyimpang, mereka giat dalam mempelajari kebatilan mereka dan menebarkannya. Musuh kita ibaratnya tidak pernah tidur, ibaratnya. Tapi kita tidur, kita terlelap, kita lalai. Kita terbangun dari kelalaian kita. Kita bangkit dari kemalasan kita. Jangan sampai kemalasan menjadi baju kita, yang kita tidak semangat dalam menimba ilmu, tidak semangat dalam beramal. Wallahi ya ikhwah, demi Allah ya ikhwan, antum di sini, barakallahu fikum, di sisi kalian para asatidz al-fudhala, yang kalian patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagian daerah barakallahu fikum untuk bisa duduk mendengarkan muhadharah kayak gini. Mereka berjam-jam, kadang 13 jam naik perahu. Kita menitikkan air mata ketika ya Allah melihat mereka dari tempat yang jauh, meninggalkan sanak famili dan handai tolan, menerjang ombak yang menantang laut yang dalam, mengeluarkan biaya hanya mendengarkan ceramah sehari dua hari. Antum barakallahu fikum. Di tempat ini masya Allah. Ya. Sehingga dengan kita melihat kepada ikhwah kita di beberapa daerah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian daerah bahkan mereka enggak punya masjid. Untuk ta'lim itu harus izin, kadang dibolehkan, kadang enggak dibolehkan. Untuk ta'lim. Alhamdulillah dari masjid ini, dari mimbar ini, kita bisa menyuarakan al-haq, kita bisa mempelajari al-haq. Nikmah min Allah azimah. Nikmah yang besar dari Allah SWT. Tapi ingat, nikmat yang besar akan dicabut kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan yang ada. Dikira kalau nikmat itu akan terus langgeng pada kita, kalau kita meremehkannya, akan dicabut oleh Allah. Orang yang tidak menyukuri nikmat akan dicabut nikmat itu. Akan diberikan kepada orang yang ngerti nikmat dan mensyukurinya sudah. La in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat yang besar. Kata Imam Syafi'i. Kalimat yang luar biasa dari Al-Imam Syafi'i. Janganlah Anda mau tinggal di suatu daerah yang tidak ada alim dan tidak ada dokter padanya. Janganlah Anda mau tinggal di satu daerah yang tidak ada orang alim dan tidak ada dokter padanya. Karena penyakit yang menimpa manusia itu dua hal. Penyakit yang menimpa fisik, menimpa tubuh kita, ini para dokter yang mengobatinya. Dan penyakit yang satu adalah penyakit yang menimpa hati kita, yang menimpa pemikiran kita, ini para ulama yang akan mengobatinya. Jangan mau tinggal di daerah laisa fi alimun wala tabib, yang tidak ada orang alim, tidak ada dokter. Karena penyakit yang menimpa manusia salah satu dari dua penyakit ini. Imma ada kalanya penyakit yang menimpa fisik tubuh mereka, ini para dokter yang mengobati. Wa imma penyakit yang menimpa hati mereka dari kekufuran, dari takabur, dari hasad, wa ila akhiri, ini para ulama yang mengobatinya. Kemudian nasihat berikutnya dari Abu Aliyah. Dan ini menunjukkan kasih sayangnya ulama salaf terhadap umat ini. Mereka tidak membiarkan umat ini tidak terarah. Mereka tidak ingin kalau ada dari umat ini yang menyimpang dari jalan lurus. Al-Imam Abu Aliyah melanjutkan nasihatnya. Wa alaikum siratil mustaqim fa innal Islam. Hendaknya kalian senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Inilah Islam. Ya akhi, barakallahu fiik. Wahai saudaraku, semoga Allah memberkahi Anda. Sudah kita sebutkan berkali-kali bahwa setan dari kalangan jin dan manusia tidak ada henti-hentinya berusaha agar orang yang beriman ini menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih mereka berusaha sedemikian rupa menyimpangkan seorang mukmin dari jalan Allah yang lurus? Kalau iblis, sudah saya sebutkan tadi, iblis tidak ingin kalau dia di neraka sendiri. Maka dia akan merekrut sebanyak-banyaknya dari orang, mengajak siapa yang bisa menemaninya dalam neraka. Adapun orang-orang kafir, maka mereka risih dengan keberadaan ahlul haq. Hawa nafsu mereka terganjal. Keinginan-keinginan jahat mereka tidak mulus dengan keberadaan ahlul haq ini. Sehingga ketika ahlul haq itu bisa digiring oleh mereka keinginan jahat mereka itu akan bisa dilakukan dengan mulus, gak ada rintangan, gak ada halangan. Seperti itu ahlul batil. Nah, tentunya dengan banyaknya musuh yang datang dari berbagai arah dengan persenjataan yang beragam, membutuhkan proteksi dari kita, membutuhkan adanya hisnul hasin, penjagaan yang kuat dari kita. Jangan sampai Islam lepas, karena Islam manakala lepas dari seorang, apa yang akan dibanggakan? Seperti apapun seorang baiknya, seperti apapun banyaknya infak seorang, ketika dia bukan lagi muslim, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Dulu di tengah-tengah orang Arab ada seorang bernama Hatim. Hatim ini bapaknya sahabat Adi bin Hatim. Ini orang yang sadar mawan. Ini rumahnya itu penuh dengan abu. Kalau orang Arab dahulu rumahnya penuh dengan abu, artinya orang yang banyak tamunya, orang dermawan sudah. Kasir romat tawilun najat. Orangnya ini banyak apa? Abunya, dermawan. Cuma ketika dia itu tidak mukmin, dia bukan seorang muslim, ya kedermawanan dia, amal soleh dia hanya di balas di dunia. Nama dia memang di dunia baik, mungkin rezekinya dilancarkan, tubuhnya disehatkan, tapi di akhirat tidak mendapatkan apapun. Orang ketika Islam ini telah hilang dari diri seorang, apa yang dibanggakan? Makanya di antara wasiat Ibrahim, wasiat Yakub, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian tetap di atas Islam. Seperti apapun, kalau kita melihat bagaimana keteguhan para sahabat dalam mempertahankan Islam ini, luar biasa. Mereka tidak hanya mengorbankan perasaan, mereka tidak hanya mengorbankan tetesan air mata, bahkan mereka mengorbankan darah dan nyawa mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, berpisah dengan sanak famili dan ahli taulan, berhijrah, meninggalkan kota Mekah. Padahal di sana mereka dilahirkan, di sana pula mereka dibesarkan. Mereka tinggalkan semuanya demi mempertahankan akidah. Tidak ada rasa keberatan apapun untuk meninggalkan itu semua dalam rangka i'la'u kalimatillah. Disiksa, diejek, mendapatkan perlakuan yang kasar dari musyrikin, mereka tetap istiqomah. Nah, sebagian kita baru dibilang ya kayak kebanjiran, baru dibilang kayak embek, dibilang kayak kambing, sudah seperti kerupuk disiram apa? Buah, melempem. Belum sampai kepada kita ujian-ujian apa yang menimpa pendahulu kita. Kalau mereka diuji dengan ujian berat, mereka sabar. Kenapa kita enggak sabar? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang bersandar di tembok Ka'bah, Datang beberapa sahabat mengadukan kepada Nabi tentang kebengisan dan keganasan orang-orang musyrikin. Kata mereka, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana, ala tastansir lana. Ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa memohon kepada Allah agar kita ini ditolong, agar kita menang? Dan keadaan waktu itu memang muslimin masih sedikit, masih di Mekah. Rasulullah yang tadinya bersandar kemudian duduk dengan tegak dalam kondisi muslimin sedikit, tapi Rasulullah memberikan motivasi agar mereka tidak melemah dalam memperjuangkan agama. Bahkan Rasul memberikan janji yang menjadikan mereka tidak melemah dalam memperjuangkan agama ini. Rasul menyebutkan bahwa orang-orang sebelum kalian, ada orang yang ditanam hidup-hidup, ada orang yang dibelah tubuhnya karena beriman pada Allah SWT. Bahkan ada yang disisir dengan sisir besi sehingga tidak tersisa di tubuhnya ini ya sepotong daging pun. Tidak menjadikan mereka mundur dari agamanya, tidak menjadikan mereka surut dalam ya keislamannya. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa Allah SWT akan menyempurnakan agama ini sampai nanti akan ada orang pergi dari Son'a ke Hadramut, tidak ada lagi yang dia takuti kecuali dia mengkhawatirkan kambing yang akan dimakan serigala. Artinya Allah SWT akan menjadikan agama ini jadi agama yang menebar, agama yang dimenangkan, agama yang membawa kedamaian. Dalam kondisi sahabat itu tertekan, dalam kondisi sahabat itu sedikit, dalam kondisi sahabat disiksa, Rasul bagaimana menghibur mereka bahwa orang-orang sebelum kalian jauh lebih keras siksaannya, lebih keras apa? Ini siksaan orang musyrikin maksudnya kepada mereka. Dan kalian nanti akan dimenangkan oleh Allah. Ya kayak ginilah perjuangan. Gak mungkin anak kemenangan itu seperti kita membalikkan telapak tangan. Lihat apakah Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian langsung menang? Tidak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami tidaklah makan korma sampai kenyang kecuali setelah runtuhnya benteng Khaybar. Runtuhnya benteng Khaybar tahun berapa? Tahun ke-7 Hijriah. Rasul 13 tahun ya di Mekah berdakwah. Menhijrah sampai tahun ke-7 baru benteng Khaybar itu runtuh, dan ini benteng terkuat milik Yahudi, dan Khaybar adalah wilayah yang subur perkebunan korma. 13 tambah 7 berapa? 20 tahun. Baru sahabat merasakan makan korma itu kenyang. Nah, kita kalau Ramadan itu ya kadang makan sampai 3 apa buah atau bahkan lebih. Sabar, kemenangan itu butuh sabar. 20 tahun. Bahkan jatuhnya kota Makkah pada tahun 8 berapa? 21 tahun. Sabar Rasulullah, sabar para sahabat seperti itu. Ya ketika kita ingin menjalankan keislaman kita, kita diuji oleh Allah dengan pihak-pihak orang yang tidak ya senang dengan Islam. Kemudian wala tadharrafu anis sirati yaminan wala shimala. Dan janganlah kalian berpaling dari jalan yang lurus ini. Berbelok ke kanan atau ke kiri, jangan. Lempeng, lurus. Istiqomah. Jangan tergoda dengan harta, jangan tergoda dengan kedudukan. Jangan kita disampingkan dari jalan lurus ini dengan berbagai macam bujuk rayu yang ada. Karena barakallahu fikum, siapapun yang menyatakan amantu billah, aku beriman pada Allah, pasti dia akan menghadapi ujian. Akan menghadapi ujian untuk membuktikan apakah dia jujur dalam keimanannya atau dia dusta dalam pengakuannya. Ketika Rasul alaihi assalatu wassalam menggaris garis yang lurus, kemudian beliau menggaris di sekitar garis yang lurus ini garis-garis kecil. Rasul mengatakan ini adalah jalan Allah yang lurus. Dengan garis-garis kecil ini adalah jalan yang menyimpangkan orang dari jalan yang lurus. Tidak ada dari jalan-jalan kecil ini kecuali padanya ada syaitan yang mengajak manusia agar keluar dari jalan yang lurus. Bayangkan, satu jalan yang lurus tapi jalan yang menyimpang berapa? Banyak. Sehingga janganlah Anda tertipu dengan ucapan sebagian orang. Terserah Anda menjadi muslim, mengikuti kelompok manapun enggak apa-apa, asal tujuannya surga. Kan 1000 jalan menuju Roma. Ya kalau menuju Roma 1000 jalan, menuju surga hanya satu jalan. Ya. Kalau menuju Roma, menuju neraka ya memang ya banyak jalan. Ya. Ini jalan, ketika seorang menetapinya dia akan selamat. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada satu malam beliau keluar dengan Rasulullah. Daerah yang gelap, di padang pasir yang enggak ada orang. Di tempat seperti itu Ar-Rasul mengatakan Ibnu Mas'ud, kamu duduk di sini. Saya akan pergi. tapi kamu jangan pergi dari daerah sini, karena nanti akan datang kepadamu makhluk yang mereka tidak bisa mengajak bicara dengan kamu. Rasul menggaris satu garis di padang pasir, Ibnu Mas'ud di situ. Betul. Malam-malam gelap, Rasulullah pergi, Ibnu Mas'ud sendirian, tiba-tiba datang makhluk-makhluk yang aneh. Merinding gak kira-kira? Ya, gak diketahui mana kuburnya, mana duburnya. Pokoknya makhluk yang mengerikan. Andai kata Ibnu Mas'ud keluar, berarti menjadi siapa? Senang mungkin dicaplok oleh makhluk-makhluk ini. Tapi ini subhanallah, Ibnu Mas'ud ketika tidak keluar, dan mereka berusaha untuk mencelakkan Mas'ud, tidak bisa masuk. Iya, ini garis bukan sembarang garis. Ini garis barang siapa yang menetapinya, dia akan dijaga. Karena ittiba'u sunnah safinatun nuh. Mengikuti sunnah Nabi, mengikuti bimbingan Nabi, ibaratnya naik di atas perahunya Nabi Nuh. Man raqiba naja, barang siapa yang menaikinya dia akan selamat. Betul. Ketika datang makhluk-makhluk yang aneh yang ingin mencelakkan Mas'ud, enggak bisa masuk. Kan ini garis, andai kata kena angin hilang enggak? Padang pasir. Garisnya pakai tangan. Kalau kena apa? Angin hilang. Tapi subhanallah. Tadi sudah kita katakan ini garis bukan sembarang garis. Ini garis barang siapa yang menetapinya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum bisunnati nabiikum. Dan hendaklah kalian senantiasa berpegang dengan petunjuk Nabi kalian. Iya, Rasulullah adalah uswah kita, teladan kita dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak dan bermuamalah. Kalau bukan Rasul yang kita tiru, siapa lagi? Seorang muslim yang mengatakan ana sunni ana salafi, ya kan mungkin dia lepas daripada ittiba'ur rasul. Kalau dia mengatakan muslim tapi dia tidak mengikuti jalan rasul, bagaimana akan menjadi seorang muslim yang sempurna? Memang berat mengikuti jalan rasul, terutama di zaman-zaman kayak kita ini. Sedikitnya orang yang membela, banyaknya orang mencemooh. Sedikitnya orang yang mendukung, dan banyaknya orang yang mencibir. Berat, tapi ingat firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi, jika kalian memang menyatakan cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Apa buah dari kita mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Saya tadi natawakkaf ala nastamir qalilan. Ya, insyaallah. Ya. Wa iyyakum bihadzal ahwa, dan berhati-hatilah kalian dari mengikuti hawa nafsu, mengikuti sesuatu yang tidak datang dari Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Wasiat yang aku ini semoga menjadi renungan bagi kita. Ya, semoga Allah membimbing kita dalam beragama ini dan mewafatkan kita dalam keadaan muslimin mustaqimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.